Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. حاضرون كون مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kepada kita semuanya pada kesempatan malam hari ini untuk memulai kegiatan ibadah kita berupa ta'lim. Dan walhamdulillah, pemerintah setempat telah memberikan izin. Walhamdulillah, itu adalah sebuah kenikmatan yang besar yang harus kita menjaga dengan kita melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Kita meyakini pemerintah menetapkan protokol kesehatan adalah untuk kebaikan bagi rakyatnya. Maka apabila kita memenuhinya, mudah-mudahan kita mendapatkan kebaikan itu. Di antaranya bisa bermajlis dengan duduk di tempat-tempat yang telah ditentukan dan tidak boleh berdekatan, tetap jaga jarak dan tetap memakai masker selama dalam masjid. Adapun pembicara dikecualikan oleh pemerintah untuk bisa membuka maskernya karena berbicara. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ilmu agama adalah satu hal yang penting bagi kehidupan kita. Kita merujuk ucapan Imam Sufyan Tsauri, فبعيش العلماء ثبات الدين والدنيا. Dengan adanya ulama di sebuah wilayah, maka akan menyebabkan kokoh agamanya mereka dan akan baik kehidupan mereka. Namun kata beliau, wabidhahabihi dhihabu dhalika kullu. Namun apabila ulamanya sudah tidak ada di daerah tersebut, maka akan hilanglah agama itu dari masyarakat tersebut dan akan rusak pula kehidupan masyarakat tersebut. Ucapan beliau ya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an menerangkan tentang pentingnya ilmu, yang tentunya ilmu ada dengan adanya yang membawanya seorang alim. Ini ulama dari kalangan para ulama atau murid-murid mereka, orang-orang yang belajar kepada para ulama yang juga memiliki ilmu, para duat. Dengan adanya bimbingan dari mereka, sebuah masyarakat akan memahami agama, akan memegangi agama, akan menjalankan agama, sehingga nampak di masyarakat tersebut kekokohan din, akhlaknya mulia, ucapannya santun, budi pekertinya sangat baik, ibadahnya pun rutin sesuai dengan yang disyariatkan. Dengan adanya seorang alim yang menyebarkan ilmu, ini menunjukkan bahwasanya ilmu akan menjadikan baik. Namun dengan hilangnya seorang alim, dzihab al-ulama, dengan meninggalnya mereka, dengan kosongnya sebuah wilayah dari keberadaan seorang yang alim, artinya tidak ada dakwah di wilayah tersebut, artinya tidak ada yang mengajarkan ilmu di tengah-tengah masyarakat tersebut, maka yang akan terjadi adalah kejahilan yang menimbulkan al-hawa, yang dengan sebab itu nilai-nilai agama pun pudar, bahkan luntur, bahkan hilang, untuk kemudian akan menjadi rusak masyarakat tersebut, penuh dengan kemaksiatan karena hawa nafsu membawa mereka kepada kemungkaran. Maka alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih diberi oleh Allah Azza wa Jalla kesempatan untuk talabul ilmi di masa-masa seperti ini. Mudah-mudahan majlis ta'lim yang kita adakan sebagai sarana untuk kita bisa istiqamah, sabat, kokoh agama kita, dan kokoh pula kehidupan kita di atas agama ini. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam tafsir surat Al-Asr, dalam kitab tafsir juz amma atau yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan manusia semuanya binasa kecuali orang yang beriman, beramal saleh, tawasab bilhaq, tawasab bisabr. Al-Syeikh mengatakan, وَلَا يَكُونُ الْإِيمَانَ إِلَّا بِالْعِلْمِ, tidak akan bisa seorang itu beriman, padahal iman itu syarat mutlak untuk selamat dari kerugian, syarat mutlak untuk selamat dari kealhala, kebinasaan, syarat mutlak untuk menjadi orang yang baik adalah iman. Karena Allah sebutkan illa alladzina amanu, kecuali orang yang beriman, baru yang lain dan yang lainnya. Karena tanpa iman tidak akan mungkin bisa amilu salihat, tanpa iman tidak akan mungkin tawasabil haq, dia saja tidak tahu al-haq, tanpa iman tidak akan mungkin tawasabil sabr, yang ada adalah al-hawa dan al-hawa. Kata Syekh, ayat ini dengan ringkasnya menyebutkan ahamiyatul ilmi, pentingnya ilmu agama. Yang mana ilmu agama itulah yang mendasari adanya iman, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, takut kepada Allah, khawfullah, khasyatullah, itu tak lain dikarenakan ilmu yang dikaji, yang dipahami. Tanpa belajar ilmu agama tidak akan ada ketundukan, tanpa belajar ilmu agama tidak akan ada ketaatan, tanpa belajar ilmu agama tidak akan ada rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Surat ini sangat pendek, mudah dihafal, Tetapi pendeknya surat ini menunjukkan hal yang sangat prinsipil dalam hidup kita. Di antaranya adalah pentingnya talabul ilmi. Agar kita bisa memenuhi empat hal yang disebutkan oleh Allah, beriman, beramal saleh, tawasab bilhaq, tawasab bisabr. Dengan sebab itu, kita akan lepas dari al-khusr atau al-halak, kebinasaan. Ini hai kaum muslimin, mukadimah singkat. Sebelum kita masuk kepada kitab Mahya Salafiyah, untuk kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali kita bisa melakukan kegiatan ta'lim di masjid ini setelah libur beberapa hari yang lalu. Berapa hari? Ya walaupun 6 bulan, kan ada harinya Pak. Beberapa bulan yang lalu. Walhamdulillah kita masih bisa istiqamah. Walhamdulillah. Di saat-saat tidak ada ta'lim, tetap kita mudah-mudahan diberikan keistiqamahan sampai kematian kita masing-masing. Amin. Hadirin wa muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan pembahasan kita Mahya Salafiyah. Terakhir sampai pembahasan yang mana? Ada yang ingat? Halaman 35. Pelajaran ini adalah pelajaran yang seyogyanya diikuti oleh para santri thalabul ilmi agar supaya mereka mendapatkan gambaran tentang apa itu dakwah salafiyah, tetapi dikarenakan mereka tidak ada, walhamdulillah antum bisa menghadirinya. Kita bersyukur kepada Allah azza wajalla. Kita langsung masuk saja kepada pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya kita masuk pada halaman ke-42. Langsung an-nuqtatul khamisatu. Poin yang kelima dalam kitab kita. Fadlu ittiba'i salafi was-salafiyyati. Pembahasan kita adalah fadlu, keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyyah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, telah kita baca di lembaran-lembaran halaman sebelum ini al-adillah, dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban mengikuti as-salaf. Dari ayat, hadis, dan juga keterangan para ulama. Alhamdulillah. Telah kami sampaikan juga dalam pertemuan sebelum ini, ada tiga yang harus difahami. Kata-kata salaf, as-salafiyyatu, dan as-salafiyyun. Kalau disebut kalimat as-salafu, ay al-mutaqaddimun, orang-orang yang terdahulu, fi sinni wal fadli, secara umur dan secara waktu, generasi, dan juga secara keutamaan. Mereka adalah sahabat Nabi, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Mereka disebut As-salaful ummah. Salafnya umat Islam ini. Generasi pertama. Sehingga kalau berbicara as-salaf berkaitan dengan mereka. Adapun kalau as-salafiyyatu adalah dakwah, ajaran dan bimbingan, isi dari ajaran-ajarannya para salaf, dakwah yang diajarkan oleh para salaf disebut dengan as-salafiyyah, ad-da'watu salafiyyah atau da'watu salafiyyah, dakwah para salaf. Adapun salafiyun adalah orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya para salaf. Siapa mereka? Kita. Mudah-mudahan kita termasuk di antara hamba Allah Subhanahu wa taala yang shadiqan, yang betul-betul mengikuti bimbingan, ajaran, pemahaman para salaf yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita mengikutinya. Kita disebut dengan apa? Salafi. Satu orangnya. Salafiyun. Orang-orangnya. Nah, yang kita akan bacakan di sini adalah keutamaan mengikuti salaf dan dakwahnya para salaf. Ajaran, bimbingannya. Mungkin ada orang bertanya, salaf kan sudah wafat, para sahabat sudah meninggal, tabi'in, tabi'ut tabi'in, as-salafus salih, tiga generasi yang pertama sudah meninggal dunia, bagaimanakah kita bisa mengikuti mereka? Oh, mereka sudah wafat semuanya. Al-jawab adalah dengan mengikuti bimbingan, ajaran, petunjuk, petuah, pemahaman, amalan, i'tiqad yang diajarkan oleh mereka. Sekali lagi, ini semuanya disebutkan dalam dalil yang telah lewat, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kewajiban kita mengikuti mereka. Ancaman barang siapa yang menyelisih mereka finnar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُشَاكِكَ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Barang siapa yang menyelisih Rasul padahal sudah jelas petunjuk dan dia tidak mau mengikuti jalannya orang-orang yang beriman, siapakah yang Allah maksudkan dengan orang-orang yang beriman? Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi. Sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-100, Allah memuji as-sabiqun al-awwalun. Orang-orang yang dijamin Allah ridai adalah orang yang muhajirin wal ansar. Siapa yang tidak mengikuti mereka, kami akan palingkan kemana dia berpaling. Dan kami akan tempatkan dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Nas yang sangat jelas. Wujud ittiba'us salaf. Yang menunjukkan pada kewajiban mengikuti salaf. Dan barang siapa yang menyelisih mereka, berarti dialah orang yang menyimpang, berpaling dari kebenaran. Dan berujung pada jahannam, an-nar, wal'iyadu billah. Nah, di samping itu hukumnya wajib, yakni mengikuti salaf wajib, di sana terdapat keutamaan-keutamaan yang akan kita baca dalam kitab ini. Qala syaikhullah syaikh Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari, Abdullah bin Ibrahim al-Bukhari mengatakan manudzana salafiyyat al-haqqata ay manhaj salafi bihaqqin wa siddqin hasal al-khaira kulluhu. Barang siapa yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah al-haqqah, betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, betul-betul. Apakah ada orang yang hanya mengaku ada dan sudah lewat pembahasannya? Adanya orang-orang yang mengaku mengikuti salaf, mengaku berjalan di atas dakwah salafiyah, namun ternyata dalam hakikatnya dia menyelisihi. Maka tulis di sini iltazama salafiyyat al-haqqah, siapa yang betul-betul berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, ay man najas salafi bihaqqin wa siddqin, yakni berpegang dengan manhaj salaf, metodenya salaf, pemahamannya para salaf dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, tidak berbohong, antara ucapan dan perbuatan berbeda, itu bisa namanya. Tetapi apa yang dia ucapkan dan apa yang dia lakukan sama sesuai dengan manhaj salaf, maka hasanal khaira kullah, dia akan mendapatkan kebaikan semuanya, semuanya, karena kebaikan itu ada pada mereka. Dari mana kita tahu? Nabi memberitahukan khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah mereka. Maknanya tidak ada satupun kebaikan yang tercacar kecuali ada pada mereka kebaikan itu. Dan tidak akan ada kaum yang datang setelahnya lebih baik daripada generasi Nabi. Karena itu Nabi memutlakan khairul qurun, sebaik-baik generasi adalah qarni, generasiku, kata Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Siapa yang mengikuti as-salaf bihaqqin wa sidqin, dengan sebenar-benarnya dari segala sisinya, dia akan mendapatkan kebaikan semuanya, karena kebaikan itu ada pada mereka. Hakata kaum muslimin, wa hasala ajran aziman wafiran kabiran, dan dia akan mendapatkan pahala yang aziman, yang agung, wafiran yang banyak, kabiran yang besar, sehingga jangan ragu, jangan bimbang untuk mengikuti salaf. Ada yang bertanya, nah kebaikan itu kan ada juga di kalangan ahlul bid'ah. Nyatanya mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid. Nyatanya mereka ini dan itu mengamalkan amalan kebaikan. Apa kita tidak mengikutinya? Jawabannya adalah kebaikan-kebaikan yang ada pada mereka, seandainya itu adalah kebaikan, itu telah ada pada salaf. Kita ambil kebaikan itu dari salafus saleh, bukan dari ahlul bid'ah, yang mereka orang-orang yang fi qulubihim zayghun, di hati-hati mereka terdapat penentangan, walaupun yang dibaca ayat tetap fi qulubihim zayg. Allah telah sebutkan itu mereka mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat. Sehingga kita tidak perlu dengan mereka dan tidak membutuhkan mereka. Tidaklah kita mengambil kebaikan-kebaikan itu dari mereka. Karena al-khair semuanya ada pada salaf. Tidak ada yang tercacar satupun. Karena lazim hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan barang siapa yang betul-betul mengikuti as-salaf, maka sungguh dia berarti telah berpegang teguh dengan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang bertanya di antara kita, kita ini mengikuti sahabat atau mengikuti Rasul? Kita ini mengikuti para sahabat, para salaf, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, atau kita mengikuti Rasul? Yang wajib yang mana? Ini orang suaranya. Mengikuti Rasul berarti bagaimana? Tidak boleh mengikuti sahabat. Begitu apa? Maka Al-Imam Syekh Abdul bin Ibrahim Al-Bukhari mengatakan, mengikuti para salaf itu artinya dia telah berpegang teguh dengan petunjuknya Nabi alaihi salatu wassalam. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Mengikuti Rasul adalah dengan kita mengikuti as-salaf. Mengikuti as-salaf itu artinya kita mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam, dikarenakan mereka para salaf adalah orang yang telah Allah ridai. Mengapa Allah meridai mereka? Karena mereka adalah orang-orang yang mengikuti Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Sehingga siapa yang kita ikuti? Rasul atau para sahabat? Tasimut bayi dengan menjawab paringi bodrek baru. Masya Allah. Kalau kita mengikuti selain salaf, apakah ada jaminan kita mengikuti Rasul? Tidak. Mengikuti khalaf salaf ulama zaman dulu, dalam hal ini adalah sahabat Nabi, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasul ditanya, ayun nasi khair, manusia manakah yang terbaik wahai Rasul? Qala, beliau mengatakan, al-qurnul ladhi ana fi, yang terbaik generasi yang aku padanya, aku ada padanya, yakni sahabat. Thumma tsani, thumma tsalits, kemudian generasi yang kedua dan generasi yang ketiga. Mengapa mereka terbaik? Karena mereka mendapati Rasul, mereka berguru dengan Rasul, mereka mengikuti Rasul, mereka sesudah Rasul. Adapun khalaf, dikatakan khalaf dikarenakan mereka tidak mengikuti salaf. Ini, apakah kita akan meninggalkan yang salaf yang ketemu dengan Rasul dan kita mengikuti al-khalaf, pemikiran mereka, metode mereka yang tidak ketemu dengan Rasul? Tentunya tidak seperti itu. Tidak ada jaminan. Pemahaman khalaf dalam hal ini bukan hanya zamanan, bukan hanya sekedar zamannya saja, tetapi khalaf dalam hal manhajiyah. Anda tidak mengikuti sahabat, tetapi Anda mengikuti khawarij umpamanya. maka dipastikan anda ala al-babin. Hakata kaum muslimin. Wa man zalikal fadail wal manakib. Dan di antara keutamaan-keutamaan serta keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki oleh orang-orang yang betul-betul mengikuti as-salaf atau mengikuti dakwahnya, yakni dakwah salafiyah, adalah al-awwal, yang pertama, an-multazima biha muttabi'un li amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Perhatikan yang pertama ini, wahai kaum muslimin. Bahwa sesungguhnya orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, mengikuti para sahabatnya, dan itu pasti adalah mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, maka dialah orang yang muttabi'un. Apa arti muttabi'un? Sebagai pengikut li amril ilahi, terhadap perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Amril ilahi. Perhatikan kesini, kawan muslimin. Ada pertanyaan yang menggelitik. Kabeh-kabeh ya. Apa pak? Kabeh-kabeh yang ikuti petunjuknya Allah lah. Semua-semua yang menyangka dan bukan menyangka, meyakini, mengikuti ajarannya Allah. Kau muslimin kau pak. Apa ada orang yang berani mengatakan, saya muslim tapi saya tidak mengikuti ajarannya Allah? Ada? Kafir berarti nikah, pak. Na'udzubillah min dzalik. Semua muslimin, tanyakan kepada mereka, mengikuti amr ilahi atau tidak? Oh, mengikuti, pak. Tetapi lihat baik kaum muslimin, orang yang sebenar-benarnya mengikuti amrul ilahi adalah orang yang mengikuti para salaf. Kenapa? Dikarenakan para salaf inilah orang-orang yang betul-betul mengikuti Rasul Muhammad alaihissalatu wassalam, dan tidak ada satupun dari ajarannya Rasul kecuali itu adalah amrul ilahi. Wa ma 'ala ar-rasul illa al-balagh. Rasul itu tidak ada tugas kecuali menyampaikan saja. Apa yang disampaikan oleh Rasul itu adalah amrul ilahi, bukan hasil pemikiran. Apa yang dibimbing oleh Rasul, amrul ilahi, bukan hasil budaya. Itulah amrul ilahi murni, itulah amrul ilahi, ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala. Siapakah yang Allah puji? Siapakah yang Allah memberikan rekomendasi? Siapakah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah sanjung keislamannya? Tidak lain dan tidak bukan adalah muhajirin wal ansar. Sampai-sampai Allah juluki mereka sebagai orang-orang yang Allah telah ridai, karena Allah telah mengetahui kebenaran Islamnya mereka yang sesuai dengan yang Allah maukan. atau dengan bahasanya syekh, amrun ilahi. Tidak ada pada mereka hawa nafsu, tidak ada pada mereka penyimpangan, tidak ada pada mereka kebatilan. Ini dia kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka muslimin yang datang setelah para salaf seperti kita dan generasi yang akan datang setelah kita bisa mengikuti amrul ilahi tatkala kita mengikuti para salaf dengan sebenar-benarnya, bukan beragama dengan menggunakan akal dan perasaan, bukan beragama dengan menggunakan budaya dan tradisi atau dengan ilmu filsafat atau dengan ilmu yang lainnya, bukan, tetapi ittiba'us salaf. Ini perkara besar. Kemudian beliau mengatakan, وَهَذَا مِمَّا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَهُ, dan inilah dia perkara yang Allah cintai dan yang Allah ridai. Ada orang beribadah menyelisihi salaf. Coba tanya, dari mana Pak ibadah ini? Pasti ujungnya adalah bikinan mereka atau guru-guru mereka. Oh, tidak ada salafnya. Kalau demikian, yang Bapak lakukan, yang semata-mata itu adalah bikinan kalian atau guru-guru kalian yang tidak ada di zaman salaf, apakah itu amrul ilahi? Apakah itu hal yang dipastikan Allah mencintainya? Padahal itu tidak ada pada salaf. Apakah Allah menyebutkan dalam ayat atau hadis melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaran Bapak ini termasuk yang Allah ridai? Tidak bisa menjawab. Tetapi ketika kita mengikuti salaf, pemahaman mereka, ibadah mereka, keyakinannya mereka, di antaranya yang mudah adalah istiwanya Allah di atas arsy. Kita ditanya, aina Allah? Di mana Allah? Kita mengikuti salaf. Nabi sudah bertanya kepada seorang sahabiyah, jariyah, mukminah. Nabi memberikan kepastian, memberikan persaksian wanita yang ditanya oleh Rasul, i'tiqha fa innaha mu'minah. Bebaskan dia, dia adalah seorang mukminah. Persaksian Rasul alaihi salatu wasalam ketika ditanya aina Allah, Allah di sana, Allah ada di mana? Allah ada di langit, yakni istiwa ala al-arsy. Ketika kita mengikuti ini, dijamin, dipastikan dengan bukti al-adillah, dalil-dalil, itu adalah amrul ilahi, ajarannya Allah untuk kita meyakini Allah beristiwa di atas arsy. Sehingga dengan kata lain, mengikuti as-salaf, kita akan mengamalkan hal-hal yang Allah cintai dan hal-hal yang Allah ridai. Dan itulah yang namanya ibadatun. Tapi kalau kita tidak mengikuti as-salaf, kita mengikuti jalan yang lain, khalaf, yang menyelisih para salaf, kita tidak mengikuti amrul ilahi, dan itu bukan hal yang Allah cintai dan bukan hal yang Allah ridai. Karena karena itu disebut oleh Rasulullah, kullu bid'atin dalalatun. Semua bid'ah adalah sesat. Disebutkan oleh Ibn Umar atau sahabat Nabi Mas'ud, wa kullu bid'atin dalalatun wa in ra'aha an-nasu hasanah. Semua yang bid'ah, yakni yang menyelisih salaf, yang diajarkan oleh khalaf, adalah sesat, walaupun dipandang oleh semua manusia sebagai bentuk kebaikan. Karena itu bukan yang Allah cintai, dikarenakan itu bukan hal yang Allah ridai. Tatkala dipastikan hal itu adalah bid'ah yang tidak ada salafnya. Masya Allah, walhamdulillah, nikmat ittiba'us salaf Allah memberikannya kepada kita. Keinginan mengikuti as-salaf Allah berikan itu kepada kita. Tinggal mari kita wujudkan bihaqqin wa siddin, dengan sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya saya mengikuti salaf dalam semuanya, bukan mengikuti hawa nafsu sendiri. Karena memang sudah lewat pembahasan, laisa kullu man yad'a as-salafiyyah annahu salafi. Tidak semuanya orang yang mengaku berjalan di atas dakwah salafiyah dia adalah seorang yang betul-betul salafi. Sudah kita lewati itu. Contohnya Khawarij, Juhaiman, beberapa tahun yang lalu membantai kaum muslimin di Mekah, lebih khusus yakni Masjidil Haram, dia mengaku salafi. Maka tinggalkanlah diayah pengakuan, berusahalah engkau buktikan bahwa kita betul-betul salafi bihaqqin wa siddin, bukan dalam rangka untuk diakui oleh manusia, tapi agar supaya kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami hadirin? Antum kalau ditanya ini istimewa atau tidak, Pak? Istimewa atau tidak? Istimewa. Sangat-sangat istimewa. Di saat manusia yang tidak tahu manhaj salaf, terombang-ambing terus dalam hidupnya cari kebenaran, tak kunjung mereka mendapatinya. Ingin mengikuti amr ilahi, tak kunjung bisa mengikutinya. Tersesat pada bid'ah ini dan itu. Tetapi alhamdulillah, Allah berikan kepada kita ilmu, kewajiban mengikuti salaf. Dan dengan itu, jelaslah apa itu amr ilahi yang harus kita ikuti. Istimewa. Biasanya kalau barang istimewa itu disebut barangnya langka, Pak. Gimana? Langka barangnya. Oke, pit istimewa banget. Pit nopo nek pit lanang sing cek cek cek cek niku nopo, Pak? Nah, niku barang istimewa alias langka barangnya. Karena memang mayoritas manusia sesat. Loh, wani nek Allah sendiri memberitahukan. Nabi juga memberitahukan mayoritas manusia ahlun nar, yang masuk surga hanya beberapanya saja. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita untuk mengikuti manhaj salaf dengan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya, murni karena kita ingin di atas al-haq, bukan hanya semata pengakuan belaka untuk dilebeli sebagai seorang yang di atas salafi, padahal tidak salafi. Na'udzubillah min dzalik, jikalau kita faham apa itu manhaj salaf dan mengerti isinya, namun dengan sengaja-sengaja menyelisihinya, tapi tetap mengaku salafi. Aku bersalafi, walaupun orang pada kami salaf. Aku salafi, walaupun berbeda dengan apa? As-salaf. Ngaku-ngaku tok. Supaya diterima oleh orang, ternyata Allah menolak pengakuannya. Jangan sampai itu ada bagi diri kita. Karena kita mengikuti salaf adalah ibadah kepada Allah. Kita mengikuti salaf karena menginginkan surga. Kita mengikuti salaf karena ingin di atas siratul mustaqim. Kita mengikuti salaf bukan dalam rangka mencari dunia, wala kasab, pamor, kan? Tapi kita mengikuti salaf karena ingin diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, mari kita buktikan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya, bahwa kita berada di atas dakwah as-salafiyah pada semua sisi-sisi kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته